Neng. Abis abang janjinya yang bukan-bukan. Duh, kan ini demi cinta. Kalau abang bener cintrong sama Neng, bulan madunya gak usah jauh-jauh. Lah, maunya gimana? Yang deket aja, di Jakarta. Mirip lagi bang, tapi awas loh. Kenapa? Asal jangan naik bajaj. Copot-copot, aduh say, jantung copot-pot. Janjinya setinggi luar angkasa. Dia bilang bulan madunya ke Saudi, naik onta. Ke Hongkong, chic, naik naga. Ke Afrika, naik onta. Bolingnya bagai Duk, duk, duk.